Ada Neil Record, juga ada Juana Audio. Siapa lagi kalau bukan Wiwi Arneta Egois. Selamat malam, selamat datang kawan semuanya.